أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمنى sampai dzalikumullah rabbukum fa'budu afala tadhakkarun. Ilaihi marji'ukum jami'ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه مرجعكم جميعا وعلى الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قال الإمام سعد رحمه الله: فلما ذكر حكمه القدري وهو التدبير العام، تتكلم الله سبحانه وتعالى menyebutkan hukum Allah secara qadari. Ketentuan Allah, ketetapan Allah secara qadari. Qadari itu berarti apa? Pasti terjadi. Suka atau tidak suka, pasti terjadi. Ya, diciptakannya orang kafir, iblis, itu qadari. Hukmul qadari. Yang suka, yang tidak suka, semuanya terjadi. Pasti terjadi. Ini tadbirul am. Pengaturan alam semesta secara keumuman. Wa hukmu dini, dan ketetapan Allah secara agama. Wa syar'uh, yaitu syariat Allah. Kalau syariat Allah, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah saja. Ya, keadilan, kebaikan, tauhid, ikhlas. Ya, yang tidak dicintai oleh Allah dari kesyirikan. Ya, dan ini kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Nah, kita menginginkan agar manusia beriman seluruhnya pada Allah. Tapi kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Karena syar'i. Alladzi madmunu maqsudu ibadatu wahdahu la syarikalah. Yang mana kandungan tujuannya adalah manusia hanya beribadah kepada Allah saja, tidak boleh menyekutukan Allah sedikit pun. Dzakaral hukmul jazai. Setelah itu Allah sebutkan hukum Allah secara jazai, balasan, ganjaran. Wa mujazatu 'alal a'mal ba'dal maut. Balasan Allah, ganjaran Allah terhadap seluruh amalan setelah al-maut, setelah kematian. Faqala ilaihi marji'ukum jami'a. Hanya kepada Allah lah kalian akan kembali. Isyajma'ukum ba'da mautikum limiqati yaum ma'lum. Kalian akan dikumpulkan setelah wafatnya kalian, matinya kalian, pada tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Sungguhnya dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memulai penciptaan, kemudian dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengulanginya. Wa Kemudian Allah kembalikan lagi. Fal qadir ala ibtida'il khalq qadirun ala i'adatih. Yang maha mampu di dalam penciptaan di awalnya seluruh makhluk, dialah Allah yang maha mampu untuk mengulanginya kembali. Walil yara ibtida'u bil khalq thumma yunkiru i'adatu lil khalq huwa faqidul aql munkirun li ahadil masalain ma itsbat ma huwa aula minhu. Hadha dalilun aqli wadhihun 'ala al mi'ad alladhi yara ibtida'u bil khalq, yang melihat awal penciptaan di dalam nah, penciptaan makhluk. Kemudian dia malah mengingkarinya, mengingkari i'adatuh, diulang lagi dalam penciptaan. Maka dia kata Imam Syadi rahimahullah, faqidul akal, akalnya hilang. Hilang akalnya. Mungkirun, mengingkari, mungkir. Lihadil misalin ma'isbat mahu awla minhu. Mengingkari dua contoh padahal sudah ditetapkan. Nah, yang lebih awla darinya. Ini dalil secara akal yang jelas, gamblang terhadap al-ma'ad, hari kiamat. Ya, diulangi lagi, dikembalikan lagi. Semoga karat dalil naqli. Kemudian Allah sebutkan dalil secara naqal. Naqal berarti dari Al-Quran dan Sunnah. Faqala, wa'adallahi haqqa, janji Allah itu pasti. Wa'aduhu shadiq, la budda min ima itmamih. Janji Allah itu pasti benar. Pasti. Dan itu pasti akan disempurnakan oleh Allah Azza wa Jal. Liyazial ladzina amanu wa amilus salihat, agar mengganjar, membalas terhadap orang-orang beriman dengan keimanan Allah, dengan keimanan mereka kepada Allah, menjalankan perintah Allah dengan iman, wa amilus salihat, mengamalkan amal saleh dengan anggota badan mereka dari perkara-perkara yang wajib maupun yang mustahabat. Bilqis, dengan keadilan. Keadilan ay bi imanim wa amalihim, dengan keimanan mereka dan amalan mereka. Jazaan qad bayyanahu li ibadih, sebagai balasan yang sudah dijelaskan untuk hamba-hambanya. Wa akhbaru annahu la ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Seorang jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan oleh dirinya. Min qurrati a'yun, dari penyejuk mata. Alladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir. Kufur terhadap Allah, mendustakan Rasulnya. Lahum syarabun min hamim, maka mereka akan mendapatkan minuman dari api neraka. Ma'un har, minuman yang sangat panas. Yashuluyu, membakar wajah. Wa yaqta'ul am'a, dan memutuskan urat usus. Wa 'adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah. Insari asnafil azab, dari segala bentuk jenis azab yang ada. Kenapa demikian? Bima kanu yakfurun, disebabkan karena mereka kufur kepada Allah. Bisabab kufrihim wa zulmihim, disebabkan karena kekufuran mereka dan kezaliman mereka. Ma zalamahumullah, Allah tidak menzalimi mereka. Walakin anfusahum yazlimun, akan tetapi diri mereka sendirilah yang zalim, yang berbuat zalim. Nah, Allah tidak menzalimi mereka, akan tetapi mereka lah yang berbuat zalim terhadap diri-diri mereka sendiri. وليعذ بالله ونسأل الله العفو والعافية والسلامة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.